Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, masih pada pembahasan kitab shalah, bab shalatul kusufain, dari kitab Darul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu tentang sholat gerhana, sholatul kusuf. Yang rajih dalam sholat gerhana yaitu fahuwa wajib, sebagaimana juga tarjih dari al-allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, berdalilkan dengan perintah Nabi alaihissalatu wassalam tentang sholat kusuf. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ra'aytum huma fad'ullaha wa sallu, dan salatlah kalian. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan, fafza'u ila dzikrihi. Dan juga dalam hadis Aisyah Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا, dan salatlah dan bersedekahlah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat gerhana adalah wajib. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa sahih ma warada fi sifatiha rak'atan, bahwa sifat dari salat gerhana, dari sifat hadis yang paling sahih itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjaharkan dalam salat kusuf dari bacaannya salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Syahid di sini 2 rakaat. Berapa kali ruku juga sama. Bahwa sifat dari salat gerhana yang paling sahih itu hadis Aisyah, bahwa ruku dalam salat gerhana dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Berarti dalam 2 rakaat 4 kali ruku. Nah, sedangkan riwayat 3 atau 4 ataupun 5 ataupun lebih, sebagian ulama mengatakan ada riwayat laisa bi sahih, riwayatnya syadz, yang paling sahih dari sifat salat gerhana sebagaimana tadi disebutkan itu hadis Aisyah, yang di sana 4 rakaat, 2 rakaat, afwan, 2 rakaat dari 4 kali ruku. يقرأ في كل ركوعين. Dan hal-hal yang disunahkan di dalam salat gerhana, yang diantaranya itu memanjangkan dari bacaan salat, memanjangkan dari bacaan salat. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, Nabi memanjangkan bacaannya dengan surat-surat yang panjang, dengan surat-surat yang panjang. Kemudian yang disunahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitab Jadarul Bahiyyah, wa nudiba ad-du'a, disunahkan untuk memperbanyak doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang telah kita lewati bahwa terjadinya gerhana adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menakuti hambanya. Agar mereka ingat kepada Allah. Agar mereka memperbanyak istighfar. Memperbanyak doa. Nabi alaihissalatu wassalam ketika terjadi gerhana, Nabi alaihissalatu wassalam langsung melaksanakan sholat. Dikatakan bahwa ketika Nabi alaihissalatu wassalam ketika terjadinya gerhana, Nabi mengambil selendangnya, masuk ke masjid, langsung melaksanakan sholat. Nah, dan juga disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dan dalil sebagaimana di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari dan juga hadis Aisyah, dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari Nabi mengatakan, "Fa'idha ra'aitum syai'an min dalik fafza'u." Apabila kalian melihat, fafza'u min dzikrihi, dari bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah, "Fad'ullah wa kabbiru." Berdoalah kepada Allah. Bertakbirlah, salatlah, bersedekahlah. Ini anjuran orang ketika terjadinya gerhana. Tayyib. Kemudian masalah yang berkaitan tentang sholat gerhana, yang diantaranya bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika terjadinya gerhana, faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Nabi alaihissalatu wassalam mengutus seseorang untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Ini dalil menunjukkan bahwa disyariatkan an-nida, manggil orang-orang. Bukan adzan, akan tetapi an-nida, memanggil bahwa telah terjadi gerhana. Telah terjadi gerhana. Dan berapa kali dalam mengucapkan salatul jami'ah seperlunya. Para ulama mengatakan mengucapkan as-salatul jami'ah apabila perlu untuk mengurangi dikarenakan kurang terdengar oleh orang lain. Mungkin orang lain baru mendengar, tahu-tahu ngomong apa? Seperti ada yang berteriak. Mungkin tidak perhatian, maka boleh untuk diulangi. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini bukan adzan, bukan qomat. Nah, karena adzan dan qomat itu hanya disyariatkan pada salat yang wajib, salat yang lima waktu. Sedangkan salat yang lain, salat gerhana, istisqa, salat hari raya, salat jenazah, tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Begitu juga di dalam sholat gerhana tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Akan tetapi di sini hanya nida, memanggil dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini khusus untuk sholat gerhana. Kenapa? Karena sholat gerhana itu disyariatkan ketika terjadi gerhana. Dan waktu yang tidak menentu. Kadang bulan ini ada gerhana, 3 bulan lagi ada gerhana misalkan. Sehingga tidak menentu. Berbeda dengan sholat Id. Idul Fitri tanggal 1 Syawal jelas. Idul Adha tanggal 10 jelas. Sholat Istisqa janjian dulu dengan orang-orang misalkan. Besok jam 1 atau jam 2 di lapangan. Atau pagi jam 10 sholat di lapangan, sudah janjian. Sedangkan sholat gerhana, kejadian yang tiba-tiba, sehingga ada orang yang belum mengetahui bahwa itu terjadi gerhana, maka disyaratkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Nah. Kemudian hal-hal yang berkaitan tentang salat gerhana, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fa idza ra'aytumuhuma, apabila kalian melihat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini dalil menunjukkan bahwa terjadinya gerhana itu ketika dilihat ru'yah, bukan bilangan hisab, tapi ru'yah, dengan ru'yah. Ketika terlihat baru melaksanakan sholat gerhana. Kalau tidak terlihat, tidak ada gerhana, sudah tidak disyariatkan. Nabi mengatakan, fa idza ra'aytumuhuma, apabila kalian melihat gerhana, maka fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa, sampai terbuka kembali. Sampai terbuka kembali. Naam. Kemudian di dalam salat gerhana, sebagaimana yang telah kita lewati, bacaannya dijaharkan. Dalam salat gerhana, bacaannya dijaharkan. Nah. Dan juga disunahkan dalam salat gerhana, sebagaimana Imam Nawawi rahmatullahi taala mengatakan, bahwa disyariatkan, disunahkan untuk khutbah. Berapa kali khutbah? Satu kali khutbah. Bukan seperti khutbah Jumat, duduk, berdiri lagi. Akan tapi satu kali khutbah. Nah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam, ketika sudah melaksanakan sholat, Nabi alaihissalatu wassalam khutbah. Dalam hadis Ibnu Abbas, sudah selesai, kemudian Nabi SAW fakhotoban nas, khutbah dengan agar mereka senantiasa mengingat untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memperbanyak doa, bahwa terjadinya gerhana ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena sebagian orang-orang awam takut apabila terjadi gerhana, nanti bayi yang dikandungnya meninggal. Wallahu a'lam, apakah hal ini masih dikerjakan, bahwa orang-orang yang hamil ketika terjadi gerhana katanya ngumpet di kolong ranjang. Kenapa? Takut nanti anaknya meninggal. Kenapa? Sebagaimana ketika zaman Rasulullah, ketika terjadi gerhana meninggal anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim. Dan ini adalah merupakan al-i'tiqad, kepercayaan dari orang-orang jahiliyah. Sehingga terjadinya gerhana itu bukan dikarenakan ada kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang Kemudian, hal yang telah kita lewati yang diantaranya, bahwa di dalam sholat gerhana, itu ketika seseorang masbuk, dia mendapatkan ruku yang kedua, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Karena yang dihitung adalah ruku yang pertama. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Baz dan juga Al-Allamah Syekh Al-Faymi rahimahumullahu taala. Seseorang ketika masbuk, imam sudah ruku yang pertama dan imam sudah membaca ruku yang kedua. Ketika kita masuk, maka kita tidak mendapatkan ruku yang satu rakaat. Sehingga ketika imam salam, kita berdiri kembali. Bagaimana sholatnya? Sholat sebagaimana dalam sifat sholat gerhana. Dua kali ruku. Ketika orang masbuk, dia meneruskan sholatnya dalam satu rakaat dua kali ruku, takbir, al-fatihah, baca surat, ruku, kemudian bangkit dari ruku lagi, baca al-fatihah lagi, kemudian baca Allah surat lagi, setelah itu ruku lagi, kemudian berdiri, kemudian langsung dia sujud. Yang jelas dua kali ruku dalam satu rakaat. Ini masail-masail yang berkaitan tentang sholat gerhana. Boleh dikatakan khusuf, boleh dikatakan khusuf. Sebagian ulama mengatakan kalau khusuf gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan. Tetapi dua-duanya maknanya sama. Baik dikatakan khusuf ataupun khusuf, dua-duanya sama. Wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari sholat gerhana. Insyaallah ta'ala kita akan bahas kembali. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab sholatil istisqa, sholat meminta hujan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.